بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah dengan nikmatnya yang hari ini teman-teman yang dirahmati Allah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Faslun wa arkanus salati 18 ruknan. Faslun, fasal ini kita masuk fasal baru. Fasal ini membahas tentang wa arkanus salati dan rukun-rukun salat itu 18 ruknan, jumlahnya ada 18 rukun. Alhamdulillah Afif hadir. An-niyatu yang pertama niat. Jadi rukun salat itu ada 18. Ini versinya Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya. Kalau versinya Imam Nawawi Banten itu ada 17. Nanti bedanya di mana kita ketemu nih. Biasanya sih banyak beberapa ulama yang memasukkan tumaknina itu menjadi nomor tersendiri. Beberapa ulama menyebut rukun sholat itu 13. Nah yang 13 ini biasanya memasukkan tumaknina satu rukun dengan ruku. Jadi ruku, rukun, tumaknina, rukun sendiri. Makanya jadi banyak tuh. Nah, ada yang mengatakan rukun sholat itu ruku wa tumaknina tufihi. Ruku dan tumaknina di dalamnya. Di dalamnya dia ada tumaknina. Jadi ruku dan tumaknina satu nomor. Biasanya ada yang bikin dua nomor. Jadi banyak. Ini kalau 18 biasanya nomor tumaknina nomor sendiri nih. Biasanya begitu. An-niyatu yang pertama niat. Nah bedanya rukun sama syarat itu sama-sama kewajiban. Sesuatu yang menggantung keabsahan sholat kepada mereka, kepada syarat dan juga rukun. Cuman bedanya, rukun itu terputus, tapi syarat itu harus istimror, dawam, terus-terusan. Gitu. Menghadap kiblat itu syarat, maka dia harus ada sepanjang takbir sampai assalamualaikum. Baca Al-Fatihah itu rukun, dia harus baca, tapi setelah baca, enggak usah terus-terusan baca. Kan gitu itu baru kalau dalam bahasa Fathul Mu'innya kana wastamar kana wanqata. Rukun itu kana inqata, ada tapi terputus. Sedangkan syarat ada, harus ada wastamar dan terus-terusan. Qad alimta anna salata syar'iyyata tashtamilu ala arkani wa ala arkanin wa ab'adin wa hay'atin. Faminal arkani an-niyyah. Qad alimta, kamu telah mengetahui wahai saudaraku, anna sarata asy-syar'iyyah, bahwasanya salat dalam makna syar'i, maksudnya bukan salat dalam makna bahasa, karena salat dalam makna bahasa kan berdoa. Anna sarata asy-syar'iyyah, bahwa salat dalam makna syar'i secara istilahnya tashtamilu, itu mencakup ana arkanin, mencakup di dalamnya ada arkan, rukun-rukunnya, wa ab'adin dan sunnah-sunnah ab'adnya, wa hay'atin dan juga sunnah-sunnah hay'atnya. Faminal arkani, dan daripada rukun-rukun sholat tersebut, an-niyatu, yaitu niat. Li'annaha, kenapa dia masuk dalam kategori rukun? Li'annaha wajibatun fi ba'di sholati, karena yang namanya niat itu wajib fi ba'di sholat, di sebahagian sholat. Maksudnya dari mulai takbir sampai salam, ada sebahagian di dalam waktu tersebut ada niat. Yakni dzukran. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu dzukran. Dzukran fil, jangan dzikran. Dzikran itu az-dzikru bil lisan. Dzukur kalau dzu, kalau dzi itu kan zikir, zikir itu ngomong pakai mulut. Tapi kalau dzu dhamma dzukran itu ngingetnya pakai hati. Gitu. Jadi zikir itu kan salah satu proses mengingat. Nah, bedanya kalau zikir pakai lidah, kalau dzukur pakai hati. Nah, yang dalam hal ini hati. Ya, li'annaha wajibatun fi ba'di sholati, niat itu wajib dari sebahagian sholat. Jadi dari panjang sholat itu ada waktu di mana wajib niat, kewajibannya itu dzukuran, nginget dalam hati. Wa huwa awwaluha. Nah, yang disebut ba'du sholat itu apa? Yaitu pertama kali sholat. Wa huwa yang dimaksud dengan ba'du sholati, waktu sebahagian itu apa? Awwaluha, yaitu waktu awalnya sholat. Fakanat ruknan, maka dia masuk dalam kategori rukun. Jadi dia ini niat ini satu sisi dia rukun, satu sisi juga dia masuk dalam syarat. Kenapa dia rukun? Karena kewajibannya zukur, kewajibannya itu zukuron, dan kewajiban zukuron itu adanya di awal waktu, di awal sholat doang. Kewajibannya di awal. Fakatun, maka dia jadi rukun sholat, kat takbirah. Seperti, waduh internetnya jelek, Fif. Ini kalau nggak nyambung, ini Fif. Komen, Fif. Gimana? Nyambung lagi, Fif. Internetnya lagi bermasalah. Fakana ruknan, maka dia jadi rukun. Kat takbirah, seperti takbirah, seperti takbir, waruku dan juga ruku, waghairihima, dan juga selain ruku dan juga takbir. Jadi maksudnya seperti itu. Maka dalam kategori ini, niat adalah rukun, karena kewajibannya hanya pada di awal sholat. Kan ruku, rukun kan begitu. Ah, sempat terputus, alhamdulillah. Wa minhum, baru ini dijelasin, Fif. Ada di antara ulama-ulama Syafi'i, man addaha syartan, yang memasukkan niat itu ke dalam syarat. Kalau dalam madhab yang lain sih iya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu niat, kalau enggak salah ya. Niat itu syarat sah sholat, bukan rukun sholat. Imam Abi Hanifah juga sama, niat itu rukun sholat. Uminhum, dan di antara ulama Syafi'i, ulama kita, man addaha syartan, banyak yang adda itu memasukkan atau menghitung, kan maksudnya menghitung itu maksudnya memasukkan niat syartan sebagai syarat. Itu siapa yang memasukkannya sebagai syarat sholat bukan rukun sholat? Qala al-Ghazali, Imam al-Ghazali mengatakan, hiya bisyarti ashbah, niat itu kalau masuknya syarat asbah itu lebih bagus, lebih benar. Alhamdulillah, ahlan Ustaz Zulkifli, Pak Sumaryanto. Jadi niat, nah tadi kan di satu sisi niat itu memang harus ada di awal sholat, maka dia mirip kayak rukun gitu. Tapi di satu sisi dia memang harus ada sepanjang, artinya hati orang tuh dan otaknya harus selalu beranggapan bahwa dia sedang sholat, jangan sampai keluar. Maka itu sama seperti syarat, kan tadi bedanya syarat dengan rukun. Rukun itu kana wan qata, rukun itu ada harus tapi terputus. Sholat Al-Fatihah udah dibaca, yaudah ganti rukun yang lain, gak terus-terusan baca Al-Fatihah. Nah, tapi kalau syarat itu kana wastamar, dia harus ada, dan adanya itu harus istamar, terus-terusan sampai beres sholat. Ngadep kiblat syarat sah sholat, maka dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia harus ngadep kiblat begitu. Nah, niat ini kan bisa dua kan gitu. Maksudnya satu sisi dia rukun karena emang dia wajib dzukran, wajib dzukran, wajib dicanangkan di dalam hati di awal sholat. Tapi setelah itu masuk rukun selanjutnya. Nah, tapi di satu sisi niat itu juga sepanjang sholat dibutuhkan. Jadi gak boleh di tengah-tengah sholat itu hatinya tiba-tiba keluar sholat. Itu udah bisa batalin sholat. Maka kata Imam Al-Ghazali, hiya bisyarti asbah. Niat sholat itu masuk dalam kategori syarat itu asbah, itu lebih benar. lebih cocok begitu. Wajhuhu, dan alasannya kenapa niat masuk dalam kategori syarat lebih cocok, annahu yu'tabaru dawamuha, bahwasanya yang namanya zikir niat itu yu'tabar, itu diminta, yu'tabar itu maksudnya diharuskan, dawamuha, keberadaannya terus-terusan, dawam hukman, secara hukman, walaupun hatinya enggak terus-terusan nawaitu nawaitu nawaitu, tapi secara hukum maksudnya itu ya hatinya tetap mengingat, dia tadzakkar annahu fi shalah, dia harus tetap ingat kalau dia itu lagi sholat, dia harus sadar kalau dia lagi sholat, jangan sampai kemudian tiba-tiba terbesit dalam otaknya, set, udah gue batalin sholatnya, ah gitu. Itu kan kalau begitu sholatnya batal itu. Ya, yu'tabar dawamuha, diminta dawamuha, terus-terusannya niat hukman secara hukum. Secara hukum maksudnya yaitu tadi, ya tadzakkar fil qalbi wa fi dhihni, walaupun tidak terus nawaitu dalam hati, ila akhir sholati, sampai akhir sholat. Fa asbahatil wudu, maka kalau kayak gini dia mirip kayak wudu. Ya kan, jadi syarat sah sholat. Wal istiqbal, mirip kayak ngadap kiblat. Wahuwa qawi. Ini wahuwa qawi ini, ini apa namanya, perkataannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni gitu. Jadi Imam Taqiyuddin dia mau bilang, gue sama kayak Al-Ghazali gitu, gue mirip kayak Al-Ghazali, bener niat tuh, yang bener tuh syarat, bukan niat, bukan rukun. Wahuwa qawi, dan dia adalah qawi. Ini pendapat Imam Al-Ghazali, ini kuatnya gitu. Jadi intinya ada yang mengatakan, jadi sebenarnya sama aja, artinya ulama yang mengkategorikan sebagai rukun, karena memang rukun niat itu harus zukron, harus dicanangkan di awal sholat. Dan kalau pencanangan niat itu hanya pada sebahagian waktu sholat, kan berarti dia mirip kayak rukun. Nah, tapi di satu sisi, dia memang tidak wajib zukron terus-terusan sholat, tapi secara hukum, dia tetap ada di otak dan di hati. Nah, berarti kan satu sisi ini mirip kayak syarat sah sholat. Jadi dua-duanya sama saja. Summa niyatu, kemudian niat al-qasdu. Itu artinya al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja. Fala buddha min qasdin. Maka yang namanya qasd, yang namanya menyengaja itu haruslah umurun, beberapa perkara. Jadi untuk dikatakan al-qasdu ini, ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang harus terjadi di dalam al-qasdu tersebut. Ahaduha, yang pertama, qasdu fi'li sholati litamtaza, ya Fif ya. Za-nya ini mansub bi lamu ta'lil. Qasdu fi'li sholati litamtaza an sa'iril af'al. Jadi kalau yang namanya niat itu menyengaja, maka yang namanya niat harus yang pertama, dia harus menyengaja mengerjakan sholat. Jadi ketika mencanangkan niat itu dalam hati, atau kalau mau disebut ucapin dulu sebelumnya, maka yang pertama usolli. Harus disebutin usollinya. Karena yang pertama dia harus fi'la sholat. Qasdu fi'la sholat, menyengaja mengerjakan sholat. Maka kalimatnya usolli. Nah, gitu. Wasani yang kedua, kenapa disebutkan usolli? Litamtaza, agar bisa berbeda ansa iril af'al, dari perbuatan-perbuatan yang lain. Karena model berdiri itu kan juga mungkin dikerjakan oleh orang lain yang bukan agama Islam. Bahkan dalam agama Islam, dalam jenis ibadah yang berbeda. Wasani, kemudian yang kedua, setelah dia menyebutkan itu sholatnya, ta'yin sholat. Kemudian dispesifikkan sholatnya. Ta'yin itu spesifik, menentukan. Ta'yin sholat til ma'tiyi, menentukan sholat yang dikerjakan biha. Min kauniha ma'tiyi biha, sholat yang dikerjakan min kauniha, daripada keadaan sholat tersebut, zuhran au asran au jum'atan. Jadi setelah usolli disebutin, usolli al-maghrib, usolli al-isya, usolli al-zuhra, usolli al-asra, usolli al-jum'atan. Wahadhani, dan dua ini, usolli, menyebut, menyengganja sholat dan juga jenis sholatnya, labudda minhuma bila khilaf, itu harus kedua-duanya diucapkan, maksudnya zukran secara penyebutan dalam hati bila khilafin, tanpa ada perselisihan. Artinya seluruh ulama sepakat. Jadi niat sholat itu usulnya dengan jenis sholatnya. Falau nawal fardu al-waqta, falau nawal fardu al-waqta. Kalau dia cuma niat fardu waktu saja, usulli fardul waqta lillahi ta'ala. Dia lagi sholat zuhur. Saya niat sholat yang wajib di waktu ini. Nah gitu. Jadi tanpa nyebutin jenis sholatnya. Saya niat sholat yang wajib di waktu ini. Badala zuhri sebagai pengganti kalimat zuhur. Awil asra atau awil asri atau kalimat asar. Jadi dia gak nyebutin zuhur asarnya. Saya niat sholat wajib di waktu ini. Nah gitu. Jadi di waktu ini tuh sholat yang wajib apa? Biarin malaikat mau nyatet apa kayak. Pokoknya sholat yang wajib di waktu ini. Ha, itu. Bisa gak begitu? Lam tasiha alal asah, sholatnya tidak sah. Alal asah menurut pendapat yang sahih. Li'anna al-fa'itata tusyarikuha fi kauniha faridatal waqti. Ha, karena bisa jadi al-fa'itah, sholat-sholat yang lewat atau sholat-sholat yang belum dikerjakan di waktu sebelumnya, tusyarikuha itu bergabung dengan sholat yang ada pada waktu tersebut, fi kauniha faridatal waqti, dalam hal bahwa dia adalah kewajiban waktu itu, kan gitu. Kata Nabi Muhammad SAW kan, gimana, manna ma'an sholatin, orang yang ketiduran, au nasiha atau orang lupa, walam yusul, gimana, manna ma'an sholatin au nasiha fal yusulliha, maka dia wajib sholat, sholat yang tadi dia ketiduran dan dia lupa, fali sholliha idza dzakaraha, kalau diingat. Dia tidur dari jam 10. Saking capeknya dia kerja, bangun jam 5. Ketika bangun jam 5, itu kan itu kondisi di mana dia ingat. Fali sholliha, maka sholatlah sholat yang ketinggalan tersebut idza dzakaraha, ketika dia ingat. Orang lupa ingatnya pas sadar. Orang tidur ingatnya pas bangun. Pas dia bangun itu waktunya asar. Kewajiban waktu itu waktu asar, tapi dia juga punya kewajiban lain namanya waktu zuhur, karena waktu zuhur tuh wajib seketika itu. Kenapa wajib? Ya dia baru ingat, karena dia baru bangun. Maka kalau cuma disebutin saya niat sholat yang wajib waktu ini, yang waktu ini wajib itu ada dua, ada asar, ada zuhur. Ah gitu. Malaikat nungguin lu mau yang mana nih, zuhur apa asar? Jangan disebutin begitu doang, gue bingung nyatetnya kan, kalau bahasa kita gitu. Jadi sholatnya nggak sah kalau cuma disebutin itu. Kenapa? Karena di dalam penyebutan itu, fardhul waqti, itu bergabung di dalam waktu tersebut. Ada kewajiban sholat itu, juga ada kewajiban sholat qada yang belum dikerjakan. Asalis yang ketiga, jadi yang pertama usalli, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, maghrib. Yang ketiga, ayyan wil faridata alal asah. Dia juga menyebutkan fardunya, meniatkan kefarduan alal asah menurut pendapat yang sahih indal aktsarin, menurut sebagian banyak ulama Syafi'i. Jadi kalau yang satu dua semua sepakat, kalau yang ketiga ini ini hanya kebanyakan ulama, jadi tidak semua. Sawa'un kana nawi balighan. Jadi di tengah-tengahnya diselipin usolli fardul asri. Kalau usolli asal usolli al-asrah, ahlan Imam Ahmad. Wah, Imam Ahmad nih, Hambali. Hambali ngaji Syafi'i gitu. Wah. Kalau usolli zuhra, semua sepakat itu wajib. Tapi kalau ditambahin usolli fardul zuhur, fardunya ini tidak semua ulama sepakat. Artinya yang benar-benar wajib itu yang disepakati itu dua, usolli zuhra-nya aja. Tapi usolli fardu zuhra, fardunya ini di tidak semua ulama sepakat. Tapi kebanyakan bilang begitu. Sawa'un kana nawi, dan yang niat, yang wajib niat. Jadi kewajiban niat menyebutkan fardu atau sunnah atau jenis hukum yang lainnya itu, itu berlaku bagi orang yang berniat, baik itu baligon, baik itu dia orang yang balig, au sabiyan, atau anak kecil yang belum balig. Karena kalau balig sih iya ya, emang udah wajib sholat. Udah sholat zuhur, udah jadi fardu. Tapi kalau yang sobi, yang belum balig nih, yang mumayyiz, sah sih sholatnya, tapi kan bukan kewajiban bagi dia untuk sholat zuhur. Kan ya? Maka kata ulama, ya walaupun dia sobi, tetap niatnya usalli fardu zuhur, usalli fardu al-asr. Wasawa'un kanati salatu qada'an aw ada'an. Baik salatnya dalam keadaan qada atau terlewat atau ada'an. Artinya niat salat itu enggak mesti harus disebutin qada'an atau ada'an. Yang penting tiga tadi, usalli fardhu dhuhur. Ya udah, baik itu salatnya qada atau ada'an, tetap aja sama aja. Jadi enggak mesti disebutin qada'an atau ada'an. Karena kalau kita diajarin di pengajian itu ya waktu kita kecil, itu kan jenis niat paling sempurna kan. Usalli fardho zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an makmuman. Nah, yang ketujuh makmum atau imaman lillahi ta'ala. 8 item niat itu harus dibaca. Ternyata yang wajib baca itu cuma 2. Usalli zuhur. Tapi guru-guru kita ngajarin yang paling lengkap. Usalli fardu zuhur arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an makmuman atau imaman lillahi ta'ala. 8 item. Nah ternyata yang wajib itu cuma 2. Tapi nanti ada nih saya nomor 3, nomor 4. Tadi 3 udah nih. Ya kan, sawa'un fi dhalik wa sawa'un kanatu sholat, baik sholatnya tersebut qada'an atau ada'an, itu qada' atau sholat ada'an. Qada'an atau ada'an, qada'an itu sholat yang terlewat, ada'an di sholat di waktunya. Wa fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah al-muhadzab Imam Nawawi, anna suwabu fissobi, bahwasanya yang benar fissobi bagi anak yang belum balik, annahu layanwil fardha, bahwasanya anak yang belum balik tidak harus berniat fardha, karena emang dia belum wajib sholat, jadi niatnya usalli zuhur aja. Wa fishtiratil idhafati ilallahi ta'ala, nah, dan tentang pensyaratan al-idhafah, penisbatan atau penyandaran ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bi ayyakula lillah, seperti orang niat mengatakan lillah tadi, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, lagi diomongin ini lillahi. Apakah harus fishtiratil idhafati, pensyaratan untuk menisbatkan salat tersebut kepada Allah lillahi ta'ala, seperti orang mengatakan lillahi ta'ala. Wajahani, ada 2 pendapat, al-asah, yang paling sahih, annahu la yusyarat, kata Imam Nawawi, yang paling sahih bahwa lillahi ta'ala tidak disyaratkan. Jadi yang syarat, benar-benar syarat itu usalli zuhra. Tapi yang bagus usalli fardhu zuhur. Ah, udah itu, saya niat sholat wajib zuhur. Kalau Indonesia gitu, saya niat sholat wajib zuhur lillahi ta'ala. Atau lillahi ta'alanya dia enggak ada. Saya niat wajib zuhur. Saya niat sholat wajib zuhur. Allahu Akbar. Ah, itu udah cukup. Ar-Rabi yang keempat. Hal la yushtarat tamyizul ada' minal qada', apakah tidak disyaratkan tamyizul ada' minal qada', membedakan antara sholat al-ada' daripada sholat qada'. Jadi ketika niat, ada gak nyebutin qada'an atau ada'an? Harus gak begitu? Syarat apa enggak? Tidak disyaratkan. Nah, tidak disyaratkannya itu apa, disepakati atau tidak? Wajahani, ada 2 pendapat. As-sahahuma, yang paling sahih dari 2 pendapat tersebut, fi Rafi'i, dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i, berarti Imam Ar-Rafi'i ini kayaknya Syarhul Kabir. La yushtarat, tidak disyaratkan, li'annahuma, karena qada'an atau ada'an, li'annahuma, karena qada'an atau ada'an, bima'na wahid, itu maknanya satu. Maknanya satu. Apa maksudnya? Walihadza yuqalu, untuk mendukung, membuktikan bahwa qada dan ada itu satu makna, orang sering mengatakan addaitu daina, aku telah menunaikan hutangku, wa qadaitu daina, dan juga aku telah membayar hutangku. Kan sama-sama aja tuh. Addaitu daina dengan qadaitu dain, itu maknanya dia-dia juga. Addaitu daina, aku telah tunaikan hutangku. Kalau waktunya benar, tapi kalau waktunya lewat, qadaitu daina. Atau juga belum waktunya lewat, orang juga nyebutnya qadaitu daina, aku telah bayar tuh utangku. Jadi dua-duanya sama aja. Karena adaan dengan qadaan punya makna yang sama, yaitu sama-sama menunaikan, maka tidak ada bedanya itu. Adaan qada. Jadi enggak perlu disebutin. Walladzi qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan, yang dikatakan oleh Imam Nawawi, berarti kalau direndengin sama Imam Ar-Rafi Asyarhul Kabir, berarti ini maksudnya Raudhatut Thalibin. Kitabnya Imam Nawawi Raudhatut. Wa qallazi qala An-Nawawi, dan yang dikatakan oleh Imam Nawawi, inna hadza, ini artinya enggak ada syarat adaan atau qada'an, enggak ada syarat disebutin adaan atau qada'an, fi man jahila, bagi orang yang enggak tahu khurujal waqti, bagi orang yang tidak tahu bahwa waktu sholatnya itu sudah keluar, li ghaimin, karena sebab ghaim, awan hitam, dia enggak bisa ngelihat matahari, wa nahwi, atau sejenisnya. Jadi maksudnya Imam Nawawi itu tetap disebutin tuh qada'an apa adaan. Boleh enggak disebutin qada'an atau adaan tuh bagi orang yang enggak tahu kalau waktu sholatnya udah beres gitu. Ini bujangan, tinggal sendirian di kos, kosnya sempit, yang matahari enggak pernah nyampe ke rumah dia, ke kosan dia. Kan ada tuh ya, kosan yang matahari enggak pernah nyampe. Jadi sepanjang hidup dia enggak pernah kena matahari kalau dalam rumah gitu. Udah gitu namanya kos bujang sendirian, kagak ada yang ngurusin, dia mati. Bangun, nah dia enggak tahu tuh matahari udah nongol apa enggak. Dia enggak tahu. Dia sholat aja sholat subuh. Padahal di luar udah 6:30 kan. Namanya bujang, dia keluar, Allahu Akbar. Nah, kalau kata Imam Ar-Rafi, dia niatnya qadaan atau adaan enggak ada masalah. Karena qadaan atau adaan enggak jadi syarat kalau kata Imam Ar-Rafi. Tapi kalau kata Imam Nawawi, dia enggak niat adaan qada juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia orang yang enggak tahu tuh waktu sholat udah masuk. Nah, tapi kalau dia tahu bahwa waktu sholat udah masuk, dia harus nyebut qadaan. Kalau kata Imam Nawawi, jadi tidak ada syarat penyebutan qadaan atau adaan bagi Imam Nawawi itu adalah bagi orang yang enggak ngerti atau bagi orang yang enggak tahu kalau waktu sholatnya itu sudah keluar. Itu maksudnya ya. Qala An-Nawawi fi syarhi Al-Muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan, ini ada koma nih di kitab saya nih. Tapi kalau komanya kita turutin jadi kagak nyambung. Ada enggak hifif koma? Qala An-Nawawi fi syarhi Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muhadzab koma. Sarraha al-ashabu bi annahu adda bi annahu nawal adaa fi waqti al-qada'i aw aqsuh lam tasih haqqat ad. Bahwasanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, iya enggak ada. Emang bagusnya enggak ada benar. Ini cetakan salah, berarti cetakan saya salah nih. Jadi benar ini perkataannya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, surahal ashabu, ulama Asy-Syafi'i, ulama ashab Asy-Syafi'i mengeksplisitkan, biannahu, menerangkan secara eksplisit, biannahu, bahwasanya idza nawal ada, kalau ada orang yang sholat niatnya adaan, fi waqtil qada, di waktu yang mestinya dia qada. Benar titik dua nih. Ini mungkin maksudnya dia mau titik dua, cuman yang satu lupa kali. Titiknya di satu doang, jadi salah. Jadi Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muhadzab titik dua benar gitu. Nah iya, cetakan saya yang salah ini. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, surah al-ashab, ulama ashab, ashabu syafi'iyah, itu mengatakan bahwa secara eksplisit orang yang niat sholat adaan, niatnya adaan, fi waqtil qada, dia ngerjain sholatnya di waktu qada, waktu udah lewat, au aqsuhu, atau sebaliknya, dia niatnya qadaan padahal masih di waktunya, lam tasih, maka sholatnya tidak sah qad'an secara qad'i, Allahu alam. Tidak ada perdebatan maksudnya. Ini yang dasar, jadi ulama yang jadi dasar Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak ada syarat qadaan atau adaan itu bagi orang yang enggak tahu. Kalau dia tahu dia sholat di waktunya, ya adaan. Kalau dia tahu sholat udah di luar waktu, ya qadaan. Kalau dia enggak tahu, boleh tuh, enggak ada adaan, enggak ada. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Kaidahnya begitu ya. Kaidahnya Syafi'i dari dulu yang kita sebutkan, idza ikhtalafa syaikhun, kalau dua syekh ini berselisih, Nawawi dengan Ar-Rafi, fal qawlu qawlun Nawawi, maka yang diambil itu qawlnya Nawawi. Kan gitu. Nah, kalau Imam Nawawi berselisih dalam banyak fatwanya, jadi di Raudhatut Thalibin beda, di Minhajut Thalibin beda, di Al-Majmu' beda, kemudian di mana lagi beda. Nah, yang kita ambil sebagai pendapat mazhab itu pendapat di Raudhatul Thalibin. Jadi seluruh kitab-kitabnya Imam Nawawi itu adalah fatwa dirinya sendiri, fatwa artinya tarjih beliau sendiri. Satu-satunya kitab yang menjadi tarjihnya mazhab itu Raudhatul Thalibin. Apa terbalik saya ya? Dulu saya sempat ngomong itu ya. Cuman terbalik apa? Seluruhnya pendapat dia kecuali Raudhatul Thalibin jadi pendapat mazhab. Atau sebaliknya, seluruhnya pendapat mazhab kecuali Raudhatul Thalibin itu pendapat dia. Saya lupa itu ya, saya lupa nih benar yang mana. Tapi itulah gitu. Ntar kita cek lagi. Mana sih? Ada gak yang ingat? Pak Jagat Lombok biasanya ingat tuh. Wala yushtaratu ta'arudu li'adadi raka'at. Wala yushtaratu ta'arudu li'adadi raka'ati. Dan tidak disyaratkan at-ta'arud. At-ta'arud itu apa istilahnya? Menjelaskan. Adad li'adadi raka'ati, jumlah raka'at. Yang enggak ada syarat tersebut. Wala li'istikbali. Dan juga tidak ada syarat untuk ngomong istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi tidak ada syarat arba'a rokaatin, rokaataini, salasa rokaatin. Tidak ada syarat tersebut. Naam. Ya, launa wa zuhra khomsan. Kalau kemudian dia niat zuhur sambil nyebutin khomsan, khomsu rokaat, lima rokaat, au salasan, atau tiga rokaat, lam tan'akin. Maka sholatnya tidak sah. Jadi maksudnya gini. Tidak ada syarat orang nyebutin rokaataini, salasa rokaatin, arba'a rokaatin. Tidak ada syarat itu. Tapi kalau udah disebutin, maka dia harus paten dengan niatnya. Kalau dia niatnya sholatnya 4 rokaat, padahal niatnya tadi nyebutnya 2 rokaat, sholatnya tidak sah. Gitu. Jadi tidak ada syarat nyebutin rokaat. Tapi kalau disebutin, ya paten itu. Harus begitu sholatnya. Kayak yang paling sering itu witir ya. Orang sholat witir niatnya salah rakaat, 3 rakaat langsung. Ternyata imamnya 2 rakaat plus 1. Nah, itu juga enggak sah tuh sholat witirnya. Orang niatnya 2 rakaat dulu, ternyata imamnya langsung 3 rakaat. Sama tuh enggak sah juga. Kalau nyebutin, tapi kalau enggak nyebutin ya enggak ada masalah. Wa'alam ketahuilah anna niyah fi jami'il ibadat, bahwasanya niat itu di sepanjang ibadah, seluruh ibadah, mu'tabaratun bil qalbi, itu patokannya, standarnya itu bil qalbi, apa yang ada dalam hati. Fala yakfi, maka tidak cukup, nutkun lisani, tidak cukup pengucapan dengan lisan. Ini catatan saya salah lagi nih. Nutkul lil lisani apa nutkul lisani? Afif. Alif lam langsung lisan apa nutkul lil lisani apa nutkul lisani? Di teks saya itu nutkul lil lisan. Ini kayaknya enggak bisa benar bisa juga enggak nih. Ya sama sih artinya. Fala yakfi, maka tidak cukup nutkul lil lisani, maka tidak cukup pengucapan dalam lisan saja. Ma'aghaflatil qalbi, sedangkan hatinya abai. Nah, iya, nutkul lisan. Maka tidak cukup nutkul lisan, pengucapan mulut, ma'aghaflatil qalbi, sedangkan hatinya lalai, abai. Jadi mulut doang yang ngucap, hati kemana-mana gitu. Nah, itu enggak sah. Walayakfi, enggak cukup. Niat itu harus dalam hati. Enggak cuman lisan. Na'am. La yaduruh, ya tidak ada masalah, tidak menjadi masalah, mukhalafatul lisani, kalau dia ngucapin pakai lisan, tidak ada masalah perbedaan lisan antara hati berbeda. Kaman qasada biqalbihi dhuhra, seperti orang yang berniat dalam, wajara ala lisanihi al-asra, akan tetapi mulutnya mengalir di mulutnya, maksudnya terucap begitu saja dalam mulutnya asar. Niatnya zohor, dalam hati dia zohor, mulutnya fardul asri'a gitu. Fa innaha tan'akidu zuhruhu, zuhruhu, zuhur, zuhur ya, bukan zohor, zuhur punggung. Zuhruhu, maka yang sah adalah sholat zuhurnya. Karena yang dihitung adalah hati. Jadi walaupun mulut ngomong zohor, hatinya niat zohor, mulutnya ngomong asar, yang dihitung adalah hatinya. Ya hatinya berarti zohor, ya maka sholatnya yang sah sholat zohor. Hatinya terhitung itu sebagai sholat zohor. Wa'alam, ketahuilah anna syaratan niyah, bahwasanya syarat sah niat itu al-jazm. Al-jazm itu mantap, yakin, enggak ragu-ragu. Enggak ragu-ragu. Sholat asar ya sholat asar. Sholat zuhur ya sholat zuhur, mantep. Dia bingung, ini zuhur udah masuk apa belum gitu ya. Atau dia ragu-ragu, gue sholat apa enggak ya? Sholat apa enggak ya? Dia juga ragu, ini gue udah wudhu apa belum ya? Ah gitu, itu niatnya enggak benar. Jadi niatnya itu harus jazm. Jazm, harus mantep. Wadawamul jazmi, wadawamuhu maksudnya. Wadawamuhu itu dawamnya jazm. Keterus-terusannya jazm, itu juga diharuskan. Jadi syarat niat itu pertama jazm wa dawamul jazmi. Dua syaratnya. Jazm, mantap, yakin, dan juga keterusan itu keyakinan. Falau nawa fi asna'i sholat. Falau nawa fi asna'i sholati. Kalau dia niat di tengah-tengah sholat al-khuruja. Dia niat di tengah-tengah sholat keluar daripada sholat. Minha keluar daripada sholat. Batalat. Maka sholatnya enggak sah. Ya itu tadi. Maka dikategorikan sebagai syarat. Kalau dia niat di tengah-tengah sholat, udah takbir, Allah, rakaat kedua, wah, mais pengen keluar aja nih, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Tegun 72. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wah, kita lagi baca rukun sholat yang pertama, yaitu niat. Ini baris keberapa nih? Paragraf yang 1, 2, 3. Kalau di kitab saya, paragraf ketiga. Falau nawa, kalau orang niat fi asna'i sholati, di tengah-tengah sholat al-khuruj, niat keluar sholat, minha daripada sholat batalat, maka sholatnya batal. Wa kadza law taraddada, begitu juga kalau dia ragu fi ayyakhruj au yastamir batalat, ragu fi ayyakhruj apakah dia mau keluar sholat au yastamir atau dia terusin sholat batalat, maka sholatnya enggak sah. Kalau bahasa kita malaikat gedek sama yang kayak gitu tuh. Lo mau sholat apa kagak sih lo kan gitu. Dia ragu, dia mau masuk, gue keluar apa enggak, terusin apa terus ya, terusin apa keluar aja terus. Ah malaikat malas tuh, dia lo gue kagak catat sholat, ah, mendingan keluar aja. Walau allaqal khuruj minha ala syai'in, kalau dia niat allaqal khuruj keluar daripada sholat ditalik. Al-laq itu menggantungkan, al-khuruj keluar daripada sholat digantungkan ala syai'in kepada sesuatu gitu. Fa in qala, seperti dia mengatakan in ayyata li, ayyata itu artinya nada, nada itu manggil. Jadi kalau dia mau keluar daripada sholat tapi keluarnya itu digantungkan dengan sesuatu, seperti dia mengatakan in ayyata li, kalau nada nih, kalau orang manggil saya fulan, maksudnya kalau fulan manggil saya, in ayyata li fulanun, kalau memanggilku siapa itu fulan, jadi fulan tuh memanggilku, au dhaqqal baba, atau fulan mengetuk pintu, kharajtu minha batalat fil hal, maka saya keluar daripada sholat, seketika itu sholatnya batal. Artinya belum datang itu orang, jadi dia lagi sholat, dia ingat nih, katanya tadi si fulan mau datang nih, cuman gue udah keburu sholat, dia baru ingat di dalam sholat, ah ntar kalau fulan datang gue batalin, ah gitu, ntar kalau fulan datang ketok pintu gue batalin sholat aja, ntar kalau fulan datang manggil gue batalin, ini lagi sholat begitu ngomong dalam hati, ntar kalau fulan datang gue batalin sholat. Nah jangan tunggu fulan datang, lagi ngomong begitu ya udah batal sholatnya, lagi ngomong begitu udah batal, ntar kalau dia ngetok pintu gue batalin aja sholat, ah gitu. Itu lagi kayak gitu tuh dok, sholatnya udah batal. Apalagi di awal, sejak awalnya aja begitu, ya sholatnya gak sah begitu. Atau batalat fil hal, maka sholatnya batal seketika itu ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Kama law dakhala fis sholati ala dhalik, sebagaimana kalau dia masuk ke dalam sholat, jadi mulai sholat ala dhalik dengan niat seperti itu. Fa innaha la tan'akid, maka niatnya itu gak sah. Abila khilaf, tanpa ada perdebatan, li fawatil jazm, karena tidak ada jazm, tidak ada keyakinan. lu kalau mau sholat ya sholat yang benar, jangan pakai digantung-gantung kalau fulan datang batalin. Itu namanya gagal jazm gitu kalau bahasa kitanya gitu. Kama law allaqal khuruja, sebagaimana kalau dia menggantungkan keluar minal Islam daripada Islam, fa innahu yakfur fil hali, maka dia jadi kafir seketika itu bila khilaf tanpa ada perdebatan. Nintal kalau gua, kalau si itu menang gua tetap Islam, tapi kalau si itu kalah gua kafir aja. Nah itu ngomong kayak gitu tuh, lagi ngomong gitu udah kafir tuh. Kagak usah nunggu si ono yang kalah, itu seketika itu udah kafir. Bila khilaf walau syakka, kalau seandainya orang ragu fi sholatihi, di dalam sholatnya, hal ata bikamadin niyah, apakah dia mendatangkan sempurnanya niat, dia apakah dia sudah mengerjakan kesempurnaan niat, au tarokah, atau meninggalkan beberapa hal daripada kesempurnaan niat tersebut, au taraka ba'du syurutih, atau dia meninggalkan sebahagian syarat sah sholat, nuzira, maka di teliti lagi. Nuzir itu di apa namanya, ditinjau. In tadhakkaru annahu ata bikamaliha qabla an ya'tiya bi syai'in 'ala syak wa qasura az-zaman lam tabtul salatu. Ini teksnya panjang, agak susah dimengerti. Kalau dia ragu dalam salatnya, apakah dia telah niat secara sempurna atau tidak niat secara sempurna, atau dia meninggalkan sebahagian syarat-syarat sah sholat, maka ditinjau, dilihat. In tadhakkaro, kalau dia ingat, annahu, bahwasanya dia telah mendatangkan secara sempurna syarat sah sholat tersebut, qobla ayati, sebelum datang sesuatu yang membuat dia ragu, wa qasura zaman, dan zamannya tuh, masanya tuh pendek, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya gak batal. Dia gak lagi sholat. Kemudian dia ragu-ragu, lu tadi ada najisnya tuh, gitu. Pokoknya datang ke ragu-raguan, entah ragu-ragu dalam niat, atau ragu-ragu tentang syarat sah sholat. Nah, lagi ragu-ragu gitu, kemudian tadzakkar, dia langsung ingat, apaan, gue kan tadi udah bersihin kaki gue, kan tadi gue udah ngadep kiblat, kan tadi gue, pokoknya dia ingat. Dan antara datang ragu-ragu dengan datangnya ingatan itu, kok surah zaman, zamannya tuh pendek. Paham ya Viv ya? Zamannya pendek, jadi lagi sholat tiba-tiba dia datang. Lu kan tadi kentut belum sholat, lu kan tadi kentut belum wudu. Lagi begitu, kemudian tiba-tiba langsung datang ingatan, cek. Apaan gue kentut? Iya benar gue kentut, tapi kan gue udah wudu. Wah, lu mau begoin gue, lu gitu. Lagi ngomong dia sama setan tuh gitu. Dia datang ke ragu-raguan, kemudian setelah itu ingatannya tiba-tiba langsung, "Mbak, gue udah wudu tadi." Dan antara ragu dengan datang ingatan tersebut, qasura zaman. Zamannya tuh pendek. Zamannya tuh pendek, enggak panjang. Lagi ragu, tiba-tiba datang ingatan. Enggak lah, gue kan udah wudu tadi. Nah, lam tabtul salatuhu, maka salatnya enggak batal. Li'anna uruda syakki wa zawaluhu, li'anna uruda syakki wa zawalihi kathirun. Karena datangnya keragu-raguan, wa zawalihi, dan hilangnya keragu-raguan tersebut, kathirun, itu memang banyak di dalam salat. Fayu'fu anhu, maka dimaafkan. Karena datang, lupa, ingat, lupa, itu sesuatu yang biasa. Maka disyaratkan pendek, masanya tuh pendek. Itu yu'fa'an, dimaafkan. Wa in tala zaman, kalau waktunya panjang, dia lagi sholat tiba-tiba datang ragu-raguan. Iya. Dia berusaha keras banget nginget, tapi gak inget-inget gitu. Gue ragu nih. Waktunya panjang, dari mulai takbir, rakaat kedua dia berdiri, Allahu Akbar, kan gitu. Nah, dia ragu-ragu, datang. Tadi kan gue kentut, gue udah wudu apa belum, wudu lagi. Sampai ruku dia masih ragu, sujud dia ragu, sampai tahiyat awal dia ragu, bangun lagi rokat, wah dia masih ragu. Nah itu yang kayak gitu, tuh ala zaman tu fal asah al butlan, maka pendapat yang sah itu dia batal sholatnya. Lain kita inazmi sholat, karena terputusnya keteraturan sholat. Apa? Keteraturan niat itu. Keteraturan niat itu kan harus ada sepanjang itu, tiba-tiba dirusak dengan keragu-raguan, dan dia tidak punya ingatan untuk menjawab keragu-raguan tersebut, maka itu merusak tuh, merusak jazmnya niat. wanaduru, ah wanu wanuduri bukan wanadur, lin kita inazmi salati wanuduri misla dhalik, wanuduri misla dhalik, karena terputusnya keberaturan atau keteraturan salat dan jarang terjadi seperti itu. Artinya jarang kalau kemudian orang terus-terusan lupa. Ya berarti emang dia beneran lupa itu. Yang kayak gitu berarti dia enggak jazam gitu. Wa in tadhakkara ba'da ma ata 'ala syakki bi ruknin fi'liyyin ka ruku'i wa sujud batalat. Nah, ini teksnya juga agak bingung nih. Wa in tadhakkara, kalau dia ingat, ba'da ma ata 'ala syakki, setelah datang keragu-raguannya, setelah datang sesuatu yang membuat dia ragu, biruknin, dengan rukun fi'liyin, rukun fi'li, karruku'i wa sujudi batalat, maka sholatnya batal. Saya belum paham nih. Mungkin maksudnya, kalau tadi disebutkan likita i'nazmi sholah, karena terputus keteraturan sholat, mungkin maksudnya teks ini, walau tadhakkara ba'da ma ata 'ala syakni 'ala syakki, kalau dia ingat bahwa setelah dia setelah datang keragu-raguan tersebut biruknin, dia mendatangkan satu rukun lagi, rukun fi'li, lu belum ruku lu tadi, akhirnya dia ruku itu kasu atau sujud batalat, maka sholatnya batal. Kalau dengan alasan tadi sebelumnya lin kita inadzmi sholah, terputus keteraturan sholat, berarti dia nambah satu rukun lagi tuh. Karena diragu-ragukin oleh setan, kemudian dia setelah ragu-ragu tersebut, dia mendatangkan satu rukun fi'li lagi, maka sholatnya jadi batal, karena dia nambah rukun lagi. Wa in ata bi qawlin, kalau dia yang didatangkan itu adalah rukun qawli, kalau tadi rukun fi'li, oh ini rukun qawli, kal kira'ah, seperti bacaan Al-Fatihah, wa tasyahud atau juga tasyahud, batalat aidan ala sahih, batal juga menurut pendapat yang sahih, al-mansus, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, alladzi qata'a bihil jumhur, dan inilah yang dipatenkan, dikuatkan oleh jumhur ulama Syafi'i. Qala an-Nawawi wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa qala al-Mawardi, dan juga Imam al-Mawardi mengatakan, walau syakka, kalau seandainya dia ragu, hal nawa zuhran atau asran, dia ragu apakah dia niat sholat zuhur atau sholat asar, lam yujzihi an wahidatin minhuma, maka dia enggak dapat salah satu dari dua-duanya. Dia niat zuhur apa asar, dia ragu. Zuhur apa asar? Zuhur apa asar? Nah, dia enggak dapat zuhur, dia juga enggak dapat asar. Fa in tayaqqanahuma, tapi kalau dia yakin dua-duanya, gitu. Dia ini bagaimana niat yakin dua-duanya? Fa'ala tafsiri, maka menurut tafsir, ditafsir, dirinci sebagaimana penjelasan yang tadi. Penjelasan sebelumnya, dirinci. Maksudnya dirinci itu berarti dia enggak jazam, kan? Nah, tapi kalau dua-duanya yakin, yakin zuhur, yakin asar, maka kita cari pendukung. Keyakinan mana yang lebih kuat? Keyakinan zuhur apa keyakinan asar? Tapi kan ghair mutasawwar, kan gitu. Tidak bisa dibayangkan kalau ada orang yang niat dua-duanya secara yakin. Saya niat zuhur, tapi niat juga asar. Enggak mungkin, kan? Fa'ala tafsiril mazkuri, maka itu menurut tafsir yang sudah disebutkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Iya betul, alal asah. Yang mana? Yang mana Fib yang alal asah itu? Ini fa'in tayaqqanahuma fa'alal asah gitu. Wa'in fa'in tayaqqanahuma fa'alal asahi at-tafsil al-madhkur. Habib belum jawab. InsyaAllah kita lanjut di episode akan datang hari besok, hari Selasa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara kajian seperti ini dan juga kajian-kajian yang lain. Namun apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, bagi para ajengan. Iya betul. Qira'at tasyahud alal. Iya, emang alal asuh, benar. itu anda juga alal asal benar. Bagi para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh ajengan, para kiai, teman-teman sarjana muslim yang mengikuti kajian ini baik live atau juga rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, kesalahan dalam penerjemahan, atau juga terjadi penyimpangan dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami, WhatsApp dan juga Telegram. Saya sangat senang sekali juga mendapatkan koreksian tersebut, dan saya sudah dapat banyak koreksian tersebut dari beberapa teman-teman. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi, dan saya sangat berterima kasih teman-teman yang sudah mau mengoreksi bacaan, penerjemahan, termasuk juga penjelasan yang keliru dari apa yang kami sajikan di channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor saya ada di Instagram. Ada di Instagram, bukan Instagram saya.